orang Jawa itu sebetulnya dulu yang namanya mati itu enggak ada ya. Hmm. Karena nanti ketika dia itu menjadi seorang apa? Samnyasin. Itu karena pengetahuan filosofinya itu tuh matang, akibatnya antara sukma dan raga itu bisa berinteraksi dengan baik sekali. Itu raga ini akan ditelan sendiri oleh sukmanya. Makanya kalau kita mencari mamanya makamnya Brawijaya 5 itu ada di mana-mana. Itu kalau kita buka ya enggak ada apa-apanya, kosong. Pak Manu, Mas Gofur, teman-teman semua yang mengikuti obrolan kami ini, malam ini kita khusus ingin mencoba menggali secara mendalam, terutama dari hasanah kitab-kitab lama yang selama ini digeluti oleh Pak Manu ya. Dan kali ini yang pertama, Pak Manu, saya ini kebetulan baru hari pendidikan ya, dan cukup rame di perbincangan di mana-mana. Tetapi saya mengikuti pendidikan itu lebih banyak bicarakan mengenai apa yang kita alami saat ini, yakni sekolah. Tentu saja itu pun lebih pada sejarah yang kita ingat ya, terutama bahwa sekolah yang ada di Indonesia ini kan sebetulnya warisan dari kolonial yang akhirnya sampai berlanjut sampai sekarang dengan berbagai macam ragamnya itu. Nah, kali ini justru kami ingin tahu referensi-referensi dari kitab-kitab yang saya yakin banyak orang tidak tahu gitu ya, dan mohon Pak Manu secara leluasa bisa mengutarakan terutama apa sih sebenarnya pendidikan menurut kitab-kitab yang Pak Manu pelajari selama ini, dan bagaimana juga praktek-praktek pendidikan yang pada saat itu berlaku, yang mungkin orang-orang seperti saya dan juga banyak orang itu sudah sama sekali tidak tahu. Ngertinya ya pendidikan itu ya sekolah. Atas bunti Pak Manu, kalau menurut Pak Manu. Saya mulai dulu dari bahwa pendidikan itu dulu-dulunya itu berasal dari lingkungan para Brahmana. Di apa yang namanya asrama-asrama itu. Asrama ya. Kita tahu bahwa asrama itu mempunyai arti apa? Di situ orang itu melelahkan diri. Melelahkan diri. Iya. Jadi di situ tuh orang bekerja keras. Bekerja keras, kemudian ya hidupnya tuh setiap hari ya sampai lelah betul. Untuk apa? Untuk belajar. Nah, sistem yang dipakai pada waktu itu disebut dengan nama Upanishad. Upanishad itu artinya itu dari kata Sanskerta ya. Upa itu prefiks verbal, ni juga prefiks verbal. Kemudian sat itu dari kata sidati, artinya duduk. Nah, Upanishad itu artinya itu duduk di kaki guru. Itu jadi setiap apa di asrama-asrama itu setiap apa setiap brahmana itu dia itu membimbing muridnya. Yang dibimbing itu tidak akan lebih dari 10 orang. Paling banyak itu 10. Setiap satu brahmana, setiap brahmana ya. Kira-kira ada sekitar 10 orang. Iya. 10 siswa lah kira-kira. Iya. Jadi mereka itu belajar di bawah bimbingan seorang brahmana. Nah, dia itu pada waktu itu disebut dengan nama seorang brahmacari. Ya, seorang brahmacari. Itu dia harus melakukan pertama-tama itu dia itu membaca. Itu. Nah, mau tidak mau itu tugas utama dari brahmacari yang pertama adalah membaca. membaca apa? Membaca teks-teks tentang apa? Terutama itu tentang pendidikan ya, tentang pendidikan itu. Nah, nanti kalau sudah apa mereka itu beberapa, katakanlah beberapa waktu, ada beberapa dekade waktu, ada ketentuan khusus ya. Itu sekian apa memakai hitungannya tuh memakai rembulan. Sekian apa purnama dia akan apa harus menjalani apa yang disebut dengan nama Tirtayatra. Tirtayatra itu artinya itu dia harus menuju ke tempat-tempat suci. Ke tempat-tempat suci, Tirtayatra itu dari kata Tirta dan Yatra. Tirta sendiri itu artinya tuter, artinya menyeberang. Kemudian Yatra itu adalah artinya itu dari kata ya, yang artinya itu jalan, berjalan. Kemudian tra itu berasal dari kata ter juga, yang artinya itu menyelamatkan. Jadi Tirtayatra itu adalah perjalanan suci yang menyelamatkan. Itu. Menyelamatkan siapa? Itu menyelamatkan dirinya sendiri maupun orang lain. Itu. Nah, setiap seorang brahmacari itu harus melakukan Tirtayatra ke asrama-asrama lain. Oh, ini jadi, dari brahmana yang kira-kira 10 ya. Orang itu siswanya juga melakukan perjalanan ke asram yang lain. Asrama lain ya. Karena apa? Karena setiap asrama itu mesti mempunyai kekhususan kekhususan apa? Metodologi. Ya, ya. Misalnya di daerah apa? Di daerah Yogyakarta ini. Ini kan tidak, kita tuh tidak apa? Tanahnya tidak mengenal apa itu mineral ya. Nah, tetapi apa kita mengenal apa? Mengenal sungai. Ya. Jadi nanti kalau kita pergi itu brahmacarinya itu diminta untuk apa? Mendatangi tempat-tempat atau asrama-asrama yang di situ tuh ada tambang-tambang mineral itu. Sehingga nanti di sana dia akan mendapat pengetahuan dari brahmana di sana. Untuk apa? Untuk mendapatkan teknologi tentang apa? Tentang metalurgi. Ya, ya, ya. Nanti di tempat lain, apalagi tentang apa? Pengetahuan apalagi? Itu kalau di jumlah tuh, jumlahnya tuh ada 377 pengetahuan, ilmu pengetahuan. Jadi berarti ada 300 asram yang memiliki kekhususan sekitar 300 itu. Ya, mungkin ada satu asrama yang beberapa. Dia itu mempunyai semua itu ada, tapi ada yang tidak, tergantung dari ekologinya masing-masing asrama itu. Nah, kalau kebetulan asramanya itu apa ekologinya itu lengkap, itu ya dia mesti akan menjalankan apa perjalanan itu. Tapi sepengetahuan saya, menurut catatan-catatan di dalam teks Jawa kuno, tidak ada satu asrama pun yang lengkap 377 mereka miliki itu, jarang sekali, hampir nggak ada. Itu mesti ada hal yang tidak mereka miliki. Ya kita tahu kan ekologi kita memang berbeda-beda ya itu. Akibatnya itu apa si brahmacari itu dia harus berjalan ke sana terus itu. Nah, tempat-tempat yang dia datang itu dianggap sebagai tempat suci. Karena di sana dia akan dibimbing oleh brahmana di sana. Kemudian apa maka dia akan mendapat apa pencerahan di sana, dia akan mendapatkan jalan apa jalan keselamatan yang nanti akan berguna untuk menyelamatkan orang lain. Itu. Nah, ini yang apa yang diajarkan oleh para brahmana pada waktu itu, pendidikannya itu dulu semacam itu. Jadi apa? Karena apa? Karena dengan cara yang semacam itu, akibatnya ya matang pengetahuannya, matang betul. Itu yang namanya apa? Nanti ketika dia lulus, dia itu di upacara yang dengan nama Upanayana. Kemudian setelah itu dia akan diberi serempang yang bernama Upawita. Nah, setelah itu dia dinyatakan selesai, kemudian dia akan menginjak ke fase hidup berikutnya, yaitu Grihastha. Itu artinya dia akan membangun rumah tangga, dia pulang. Kalau upayana itu fase itu apa? Namanya brahmacari. Itu setelah brahmacari. Upayana ya, masuk ke fase masuk berikutnya. Grahasta. Itu nanti apa? Dia akan membangun rumah tangga di sana. Kemudian nanti kalau dia sudah punya anak, anaknya sudah besar juga, itu dia harus menyingkirkan diri ke hutan. Di sana dia menjadi seorang wanaprasin, artinya orang yang tinggal di hutan. Apa yang dilakukan di sana? Di sana dia itu memperdalam pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya itu filosofi-filosofi yang dulu pernah diperoleh pada waktu dia menjadi brahmacari ya, dulu. Ya, ya. Kemudian itu dipraktekkan pada saat dia menjadi seorang parivrajaka atau wanaprasin itu. Ketika berada di hutan itu. Iya, di hutan. Ya. Dia mempelajari filsafat sampai apa? Sampai matang betul itu. Nanti sampai pada tahap akhir itu saat yang namanya itu samnyasin, itu terakhir kali. Samnyasin itu adalah tahap ketiga seseorang itu sudah menunggu saat-saat dia akan mencapai kemoksaannya itu. Oleh karena itulah kalau apa orang Jawa itu sebetulnya dulu yang namanya mati itu enggak ada ya. Karena apa? Karena nanti ketika dia itu menjadi seorang apa samnyasin itu karena pengetahuan filosofinya itu tuh matang. Itu akibatnya apa? Akibatnya antara sukma dan raga itu bisa berinteraksi dengan baik sekali. Dan apa? Setelah nanti akhirnya itu raga ini akan ditelan sendiri oleh sukmanya. Makanya kalau kita mencari mamanya makamnya Brawijaya 5 itu ada di mana-mana. Itu kalau kita buka ya enggak ada apa-apanya, kosong. Itu. Karena apa? Karena raga itu sebetulnya sudah ditelan oleh sukmanya sendiri. Akibatnya apa? Dia masih tetap bisa berhubungan dengan apa? Dengan keturunannya di dunia ini. Masih bisa memberikan pendidikan kepada anak cucunya. Ya. Inilah ini yang apa yang agaknya ini paling susah apa tataran ini paling susah bagi apa masyarakat saat ini untuk mengerti saja susah. Ya kita kan selalu sudah diberi apa ya pelajaran selama ini bahwa ketika ya sudah mati nanti kita gitu kan. Mati raga ini sudah akan apa? Akan rusak begitu kan. Nah, kalau orang Jawa dulu enggak gitu. Kalau sukma itu sudah matang, dia bisa menelan raganya sendiri. Akibatnya yaitu tidak ada kuburan-kuburan yang kemudian ada isinya betul tuh enggak jarang yang ada. Itu jadi empat fase ini disebut dengan nama catur asrama. Ini catur asrama. Jadi mereka itu dididik dengan cara semacam itu. Mulai dari dia itu masih pertama kali menjadi anak-anak sampai akhirnya dia sendiri akan mencapai kemoksaan itu. Nah, ini yang diajarkan oleh para brahmana di asrama-asrama pada waktu itu. Dari apa yang sudah dipaparkan Pak Manu ya. Ini, kalau dirunut referensi kitnya apa namanya? Nah, Pak Manu? Itu cukup banyak ya referensinya. Itu ada yang namanya teks itu namanya Agastya Parwa. Agastya Parwa ini adalah teks yang memberikan pendidikan manusia ini dalam tahap pranatal. Pranatal. Pranatal sebelum lahir. Jadi orang Jawa itu sejak dulu itu dididik ketika dia baru jadi janin itu sudah dididik. Gitu. Jadi selama di dalam kandungan itu pendidikan itu berjalan terus gitu. Itu yang pendidikan pranatal itu ya. Ini ketika dia lahir dia itu sudah menjadi manusia yang matang ya, sebetulnya. Karena sudah dididik sejak. Iya, sejak di dalam kandungan itu. Itu, ya. Kira-kira ini kalau dari waktu ya, kira-kira abad keberapa nih ya Pak Manu? Ya? Itu sekitar ya mulai awal abad Masehi ya itu ya. Itu. Masalahnya apa? Masalahnya kita tuh tahu bahwa pada masa Masehi, peradaban kita tuh sudah matang. Nah prosesnya mematangkan itu pada masa kapan? Itu pada masa yang disebut dengan nama masa proto-sejarah. Nah, ini yang tidak pernah dipahami orang sekarang. Pada masa proto-sejarah ini, kebudayaan kita itu apa berproses betul-betul. Dia itu apa melakukan interaksi kultural dengan budaya-budaya lain di seluruh apa di seluruh dunia. Karena pada waktu itu belum ada yang apa wilayah-wilayah administratif itu kan belum ada. Namanya India, namanya Asia, Arab apa tuh enggak belum ada waktu itu. Tapi apa orang-orang kita ini itu kan orang-orang yang sudah mempunyai kemampuan navigasi sehingga dia sampai mana-mana bisa. Itu nah, maka interaksinya itu sudah apa terjadi pada masa itu. Jadi ketika mereka kembali ke sini, kembali ke rumah, itu sudah dengan pengetahuan yang matang juga itu. Dan apa maka berinteraksi dengan orang luar itu ya sudah biasa, enak saja itu. Akibatnya apa? Kebudayaan kita ini sudah menjadi peradaban yang betul-betul apa? Betul-betul matang itu loh. Jadi sangat salah ketika kita mempelajari kebudayaan atau peradaban kita itu baru pada awal Masehi. Itu dikira baru terbentuk pada masa itu. Enggak, itu sudah jadi, sudah matang pada masa Masehi itu. Ini pada masa proto sejarah ini yang tidak pernah jamah-jamah oleh orang peneliti-peneliti itu.